Afwan Ustaz mau tanya, jika seorang melihat orang lain berharta dalam keadaan berfoya-foya dan bermaksiat, lantas terbersit di hatinya ingin seperti orang berharta tersebut, maka ia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang berharta tadi. Lalu apakah sama hukumnya jika seorang melihat wanita lantas terbersit di hatinya keinginan untuk berzina? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, kalau dikiaskan dengan zina tidak, tapi yang jelas niat seperti itu, nah, keinginan seperti itu ya tercela dan dicatat. Kalau dia ada terbesit dalam hatinya keinginan untuk berniat untuk berzina, itu tercatat sebagai satu dosa. Nah, sampai dia apa namanya? Nah. Kalau terbesit dalam hatinya keinginan untuk berzina, ada rincian. Kalau dia teruskan ya, sampai kemudian dia melakukannya, maka tercatat sebagai satu kejelekan. Kalau dia tinggalkan, terbesit dalam hatinya, nah kalau terbersihkan berarti kan kemudian hilang. Ya, kemudian hilang. Kalau misalnya dia terbersit dalam hatinya, kemudian dia tinggalkan keinginan tersebut karena Allah, maka dia akan dapatkan pahala. Dia akan dapatkan pahala, artinya apa? Dia meninggalkan yang muncul dalam hatinya itu karena Allah. Tapi kalau misalnya yang terbersih dalam hatinya keinginan tersebut sebatas keinginan, ya, sebatas keinginan, ini tidak bisa disamakan dengan niat yang tadi, karena disebutkan ada nasnya dalil, disebutkan oleh Rasulullah tentang 4 golongan yang berharta dan berilmu, kemudian ada orang yang mereka punya keinginan terhadap 2 jenis yang pertama. Adapun yang ini disebutkan oleh, nah, ana lupa di nasnya disebutkan sebagian ulama, kalau dia punya niat yang jelek di dalam hatinya, kalau tidak dia lakukan, ini disebutkan juga sebagian ulama dalam ketika menerangkan hadis, di antara hadis-hadis Arba'in Nawawiyah. Nah, kalau misalnya terbersit ada niat keinginan di dalam hatinya, ya, dia niatnya ke hal-hal yang sifatnya seperti ini, berzina, maka yang ana ingat, nanti kalau misalnya keliru diluruskan, yang ana ingat, maka dia tercatat sebagai satu kejelekan sampai dia meninggalkannya. Nah, artinya itu kalau apa masih terbatas niat. Nah, niat. Kalau misalnya dia lakukan baru dia terhitung sebagai satu dosa. Tapi kalau misalnya niat ini masih tercatat seperti itu sampai dia meninggalkannya. Kalau dia tinggalkan karena Allah, maka dia akan dapatkan pahala karena meninggalkannya. Nah. Tapi ini sudah terhitung sebagai sebuah keinginan apa namanya? Zina hati. Ya, seperti dalam riwayat kan begitu. Dia ni apa namanya? Kutiba li bani Adam hadduhu minaz zina. Bani Adam itu dicatat bagiannya dalam bentuknya perbuatan zina itu la mahalah, mau tidak mau. Misal apa disebutkan dalam riwayat, matanya berzina, telinganya berzina. Nah, kemudian kalau ya apa namanya? Yani ada keinginannya, angan-angannya. Nah, ini baru dibenarkan oleh farj. Nah, dia melakukannya. Nah, tapi ini maka kalau misalnya terhitung dosa, wallahu alam hukumnya, tapi yang jelas itu sudah tercatat sebagai dia hatinya berzina. Kalau dia tinggalkan karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Kalau tidak, atau dia lakukan, kemudian apa? Jatuh dia dalam keadaan satu dosa. Kesalahannya dicatat sebagai satu dosa. Kalau dia musan, maka dia dihukum rajam. Nah. Baik, wallahu alam. Bagaimana agar tumbuh cinta kepada Allah? Ada 10 perkara yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, yang salah satu diantaranya adalah banyak-banyak tadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran. Ini diantara satu, ini poin pertama yang disebutkan oleh beliau, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ini akan menumbuhkan cinta kepada Allah. Nah, hal-hal yang lainnya yang mungkin ringan, duduk bersama orang-orang saleh, bermajlis dengan mereka. Yang lainnya ada beberapa yang ana ingat. Naam, yakni mengambil kesempatan berduaan dengan Allah di malam hari, sepertiga akhir malam. Nah, ini termasuk di antaranya. Bagaimana cara mengetahui hati kita itu sehat, sakit atau mati? Nah, ya kita masing-masing mengetahui keadaan hatinya. Kalau secara zahir jadi ukuran yang disebutkan oleh pengalaman para ulama, nih ya, Mereka mengatakan kalau orang itu sudah mulai berat melakukan hal-hal yang sifatnya ketaatan, berat melakukan amalan-amalan saleh, itu tanda hatinya sedang sakit. Nah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran kayaknya sesak, nah, berat, nah, itu ada tanda hatinya sakit. Nah, kecenderungan untuk melakukan kejelekan, nah, kita bisa mendefinisikan sendiri, menjelaskan sendiri yang mana yang jelek. Senang hatinya nih dianya melihat perempuan-perempuan di jalan atau mendengarkan musik, ya. Nah, membuang-buang waktu, ini tanda bahwa hatinya sedang sakit. Nah, bertingkat. Nah, apakah mahar boleh diberikan saat khitbah karena tradisi masyarakat? Nah, wallahu alam. Biasanya mahar itu ketika akad, ya. Nah, akad. Karena harus ada mahar, ada mempelai putri putra, ada wali, ada saksi. Ya, wallahu alam. Jika ketika khitbah wanita diberi emas atau uang oleh laki-laki sebagai hibah, apakah emas atau uang tersebut boleh digunakan suami misal untuk modal usaha dan lain-lain? Itu kalau istrinya ridha, karena sudah dihibahkan. Ya, kalau dihibahkan. Kalau mahar itu hak istri. Kalau mahar hak istri. Nah, tidak boleh, bukan hak orang tuanya, bukan hak pamannya, bukan hak keluarganya yang lain. Hak si perempuan. Tapi kalau hibah, nah, tergantung kerelaan dia. Walaupun mahar itu juga tergantung kerelaan dia. Nah, kalau hibah, kalau misalnya diminta kembali oleh suaminya, hati-hati. Laisa lil mu'min matalus sau'. Tidak ada perumpamaan yang jelek bagi orang yang mukmin. Al-a'id ila hibatih kal-a'id ila qai'ih. Orang yang meminta kembali kepada hibahnya, pemberiannya, itu seperti yang kembali kepada muntahnya. Jadi seperti seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya. Ya, orang yang beriman itu bukan perumpamaannya. Maka kalau itu sudah hibah pemberian, dah. Dan biasanya kalau dahulu di kalangan orang Arab, itu kalau sudah lepas dari tangannya, itu dia aib untuk ngambil kembali. Sudah. Di antara sifat kedermawanan mereka. Baik. Bismillah Ustaz. Ana mau bertanya mengenai yang dimaksud hati, atau kalau dalam bahasa Arab istilah qalb, itu maksudnya apa? Hati, liver, jantung, atau akal yang berilmu? Syukran. Kalau ini diterangkan para ulama memang khilaf. Ada sebagian mengatakan hati yang dimaksud adalah jantung itu. Cuma yang di sini yang dimaksud di dalam ayat-ayat ataupun hadis, dia, nah, qalb kita ini fungsinya ada dua, fungsi fisik, fungsi batin. Fungsi lahiriah dan fungsi maknawiyah. Yang berdenyut memompakan darah setiap hari beberapa puluh galon, itu fungsinya secara fisik. Dan fungsinya secara maknawi, dia berakal. Dia punya ilmu di dalamnya, cinta di dalamnya, khasyah di dalamnya. Itu yang Anda dapatkan dari apa? Anda simpulkan dari sebagian ulama. Adapun misalnya otak ini adalah kumpulan saraf. Ya, kumpulan saraf, impuls, ya, dia menyampaikan impuls dari yang berasal dari pusatnya, ya, dari jantung. Ketika kita dalam keadaan bersiaga mau bertempur, apa yang terjadi pada jantung? Debarnya naik. Kemudian apa? Langsung komando ke otak, siap siaga, pasang kuda-kuda, kan gitu? Nah, ya. Nah. Jadi kalau apa yang Anda dapatkan, jadi qalb yang dalam bahasa Arab kita mengartikannya hati atau jantung. Nah, tapi yang dimaksud di sini memang, nah, itu yakni benda tersebut yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah yang dia, nah, punya rongga di dalamnya. Ini dia memompakan darah, dia berdenyut. Nah, dia berdenyut. Tapi itu fungsi fisik. Ya, kalau fungsi maknawinya itu, nah, kalau dia yang diterisi dengan keimanan, ketakwaan, maka anggota tubuhnya pun, nah, akan berjalan sesuai dengan yang di hati tersebut. Taib, wallahu alam bishawab, wa antum jazakumullah khairan. Kenapa ketika ada di majelis ilmu hati ini merasa takut terhadap dosa-dosa, tapi kalau sudah di luar masjid hilang rasa takut tersebut? Apakah hati ini sehat? Walhamdulillah, itu tandanya juga masih sehat. Nah, tapi kita bukan malaikat. Ada seorang sahabat juga merasakan seperti ini, ya Rasulullah, kalau berada di majelis engkau sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan kami melihat surga dan neraka di hadapan kami. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, lupa semua kami dah. Lupa, hilang semua. Nah, ketemu sama anak istri, udah urusan dunia. Nah, Rasulullah menyebutkan apa? Kalau kalian bisa, kalau kamu bisa seperti berada di majelis bersamaku, kata Rasulullah, niscaya malaikat akan menyalami kalian di lorong-lorong rumah kalian. Tetapi ya sesaat-sesaat kita bisa, karena kita bukan malaikat. Ya. Nah, namanya kita Bani Adam, khata'un. Nah, khata'un bukan lagi khati', double. Ya. Nah, murakkab gini dalam bentuk mubalaghah, hiperbola. Lebih sangat-sangat sering dan banyak salahnya. Ini kita. Ya, gimana kita mau kadang-kadang apa mau selalu ingat betul-betul seperti malaikat? Dan memang luar biasa orang yang bisa betul istiqamah ketika dia berada di majlis. Makanya sebagian ulama menyebutkan, sebagai juga mungkin tambahan faedah, orang yang terkait dengan majlis ilmu itu, manusia itu terbagi tiga. Ada yang zalimun li nafsih, ada yang muktasid, ada yang sabiqun bil khairat biiznillah. Di mana kita? Yang zalimun li nafsih, ya sama saja keluarnya. Masuk maksiat, sebelum masuk maksiat, habis keluar masuk maksiat lagi. Yang kedua pertengahan. Masuk dia dalam keadaan di luar dia mungkin tidak punya ilmu. Nah, ya, masuk dia belajar dulu di majelis ilmu, dia dapatkan. Keluar dia mengamalkan yang wajib-wajib yang dia dengarkan. Meninggalkan yang haram-haram yang dia dengarkan. Yang makruh masih juga. Ya, yang sunnah masih ditinggalkan. Belum dia mampu melaksanakan. Nah, kalau yang sabiqun bil khairat, yang bersegera kepada kebaikan dengan izin Allah, ketika dia masuk ke majelis ilmu, dia dapatkan faedah, dia betul-betul mengamalkan, dia keluar dari majelis ilmu, dia mengamalkan semua yang dia dapatkan dalam majelis ilmu. Yang sunnah-sunnah dia perhatikan, akidahnya dia perbaiki, akhlaknya dia perbaiki. Nah, ini sabiqun bil khairat. Nah, bagian mana kita? Dan wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang juga disebutkan oleh Ibnu, diwasiatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Cari hatimu di tiga tempat. Pertama, ketika Anda mendengar atau sedang membaca Al-Quran. Ketika kita sedang mendengar atau membaca Al-Quran. Ini yani kita yang mendengar, orang lain baca, mungkin anak kita, istri, ataupun tetangga kita, ataupun kaset. Nah, atau kita sendiri membaca. Yang kedua, di majelis ilmu. Cari hati. Di majelis ilmu. Hadir tidak hati kita. Jangan-jangan badannya hadir, hatinya safar. Nah iya. Apalagi kalau diingat dikejar orang, ya, ditagih orang, alhamdulillah. Taib. Kemudian cari hatimu ketika Anda sedang bersendirian, bersunyi diri. Periksa, adakah kita merasakan takut dan tunduk kepada Allah? Merasa yakin bahwa kita diawasi oleh Allah? Merasa bahwa yang kita baca ayat-ayat itu adalah tertuju untuk kita? Kalau gunung-gunung di enam, kalau gunung-gunung itu diturunkan Al-Quran kepadanya bisa hancur, kenapa hati kita tidak hancur? Ketika kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sejauh mana kita bisa memahami bahwa Allah itu memang maha terpuji. Dan menimbulkan rasa takut dalam hati kita. Rasa cinta dalam hati kita. Nah, kemudian ayat yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim misalnya. Menumbuhkan rasa harap. Bagaimana kita bisa munculkan rasa harap tersebut? Nah, rasa khauf ketika kita membaca Maliki Yaumiddin. Nah, ya. Ketika dalam majelis ilmu kita menyadari bahwa kita berada di dalam keadaan malaikat hadir menyeletakkan sayap-sayapnya menghargai menghormati bahkan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya diturunkan sakinah dan rahmat dan janji Rasulullah SAW man salaka tariqan siapa yang menempuh satu jalan yaltamisu fihi ilman mencari ilmu padanya sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah akan Allah mudahkan untuk dia jalan ke surga. Yakin kita akan mendapatkan jannah ketika kita berada di dalam majlis ilmu? Coba kita pengen. Apakah semakin memperbaiki keadaan hati kita, semakin membuat kita tunduk kepada Allah, semakin kita ingin untuk memperbaiki diri, untuk menambah mutu amalan kita, hubungan kita dengan sesama? Kemudian cari hatimu ketika kita dalam keadaan, ketika sendirian, ketika kita dalam keadaan sendirian. Terutama yang paling betul-betul membekas itu di sepertiga akhir malam. Ya. Nah, bangun tidur disunahkan kita untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kemudian berdoa, membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Nah, mereka yang bangkit kemudian berwudu. Nah, kemudian dia salat, diterima salatnya. Kalau dia berdoa, dikabulkan doanya. Nah, ketika kita dalam keadaan sendirian itu, salat kita 2 rakaat atau mungkin sempatnya mungkin bisanya cuma 1 rakaat dalam keheningan malam, rasanya nih kita coba untuk menghadirkan bahwa kita sedang berada di hadapan Allah. Benarkah hati kita tertuju kepada Allah? Kita baca ayat-ayat yang pendek. Nah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Ini kalau kita ulang-ulang, nah, mungkin tidak akan kuat berdiri. Tidak akan kuat berdiri. Nah, luar biasa. Bagaimana kalau nanti tanah yang kita pijak menjadi saksi apa yang pernah kita lakukan, dosa yang kita lakukan? Kemana kita akan lari? Nah, ketika kita membaca ayat yang terakhir, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa kebaikan yang sekecil zarah yang sudah pernah kita lakukan sehingga membuat kita bahagia, itu akan menjadi memberatkan timbangan amalan kita. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan coba kita ingat perbuatan jelek kita yang sekecil zarah ini kalau ditunjukkan oleh Allah kepada kita, apalagi di hadapan seluruh makhluk, apa jadinya kita? Apa yang kita mencoba untuk sembunyikan ternyata yarah akan kita lihat, akan kita dapati. Nah, ya, ini membuat Imam Abu Hanifah menangis sampai subuh mengulang-ulang ayat ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya Allah, selamatkan Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Betul-betul minta diselamatkan, jangan sampai kejelekan-kejelekannya ditampakkan oleh Allah di hadapan khalayak, seluruh manusia akan melihat. Nah, kita mohon perlindungan pada Allah dan taufik, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk menerima hidayah dan mengamalkan apa yang kita dengar di dalam majelis ilmu ataupun dari bacaan yang kita dapatkan di dalam Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW.